Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, kita lanjutkan lagi pembahasan kitab Umdatul Fiqhi karya Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan warisan. Alhamdulillah, kemarin kita sudah jelaskan beberapa terkait dengan warisan. Dan kita sudah baca 3 ayat yang di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala membahas tentang warisan. Sekarang kita lanjut di fasal yang beliau sebutkan di sini. Kata penulis rahimahullah ta'ala, faslun fi mirathi al-um. Fasal terkait dengan mirath, warisan untuk ibu. Warisan untuk ibu, yaitu ibu dari si mayit yang meninggal. Kata beliau rahmallahu ta'ala, lil ummi arba'atu ahwal. Untuk ibu, ya, dia memiliki 4 keadaan. Ya, ketika ada seorang anak meninggal, dia meninggalkan ibu, maka ibu punya 4 keadaan. 4 keadaan ini juga terkait dengan pembagiannya. Terkait dengan pembagiannya. Kata beliau, halun lahas sudus. Ada satu keadaan, dia akan mendapatkan 1/6. Ada keadaan dia akan mendapatkan 1/6, yaitu dari harta yang ditinggalkan oleh anaknya. Kapan itu? Kata beliau, wahya ma'al wala. Ini sebagaimana di ayat kemarin, ya, yang saya baca kemarin. Ya, dia akan mendapatkan 1/6. Ini kalau dia ada anaknya. Maksudnya bukan ibunya, tapi ini yang meninggal. Jadi kasusnya ada seorang anak meninggal. Dia meninggalkan anak laki-laki dan ibunya. Maka ibunya dapat 1/6. Ya, apakah dia walad 1 orang awil ibnain tasaida, atau 2 anak atau lebih. Yang jelas, kapan yang meninggal itu punya anak, kapan yang meninggal itu punya anak, maka dia mendapatkan 1/6. Demikian pula minal ikhwa wal akhwat, ya, dari saudara dan saudarinya. Dari saudara dan saudarinya. Ini satu keadaan. Keadaan pertama. Wahalun, keadaan kedua, lahatsulutsul baqi. Si ibu berhak mendapatkan 1/3 sisa dari harta. Jadi dibagi-bagi semuanya untuk anak laki-laki, anak perempuan, ya, kemudian untuk bapaknya, ibu dapat 1/3 sisanya. Ba'da fardhi ahdi zaujain. Ini kata beliau, setelah, ya, dibagi untuk salah satu dari 2 suami istri itu. Maksudnya, kasusnya kalau meninggal istrinya, berarti suaminya dapat dulu dengan jatah yang kemarin dikasih, kemudian setelah itu dikasih ibunya. Ya, dikasih ibunya. Kemudian demikian pula kalau meninggal istrinya, meninggal suaminya, maka setelah dapat istrinya baru dia dapat ibunya 1/3. Dapat ibunya 1/3. Berarti di sini bisa 2 kasus, ya. Bisa 2 kasus. Pertama, ada seorang meninggal, meninggalkan suami, ibu, bapak. Ya, yang kedua, ada seorang yang meninggal, meninggalkan istri, ibu, bapak. Jadi seperti itu. Dapat ibu 1/3 setelah suami atau istri yang ditinggalkan itu dapat. Ini masya Allah satu keadaan bahwa ibu dapat 1/3. Ini sebagaimana di ayat kemarin, ya, yang saya telah bacakan. Wahalun, keadaan ketiga, lahatsulutsul mal. Kalau tadi 1/3 sisanya, jadi sisa dari pembagian dari ahli waris, baru dia dapat sepertiga. Nah, kalau ini malah dia langsung keadaan ketiga, dia dapat langsung sepertiga dari harta. Jadi ketika ada yang meninggal, langsung ibunya dapat sepertiga. Kapan? Wahai fi ma ada dalil, yaitu pada selain dua kasus yang telah lewat. Pada selain dua kasus yang telah lewat, yaitu anggaplah dia tidak punya istri yang ditinggalkan atau tidak punya anak yang ditinggalkan, maka dia langsung dapat sepertiga dari harta, dari keseluruhannya. Sepertiga dari keseluruhan harta. Kalau tadinya sepertiga dari sisanya atau seperenam, jadi mainnya seperenam. Kemudian kalau dia punya, maka dapat sepertiga tapi dari sisa pembagian. Sekarang ini tidak ada ahli warisnya kecuali ibunya, maka langsung dia dapat sepertiga dari keseluruhan harta. Ini masya Allah lebih banyak tentunya daripada sebelumnya. Lebih banyak tentunya daripada sebelumnya. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, wahalun robi, keadaan keempat terkait dengan ibu ketika ada anaknya meninggal, ya, wahya idakana waladuha manfiyan billi'an awalat zina. Ini masalah. Yaitu keadaan keempat ini, kalau seorang yang meninggal itu dia ada anak tapi dinafikan dengan li'an, yaitu suami istri ini sebelumnya pernah saling melaknat, ya. Karena saling melaknat ini masuk dalam pembahasan talak, ya. Ketika seorang menuduh istrinya telah berzina dengan orang lain, maka kalau istrinya mengingkari, maka keduanya saling melaknat. Ternyata hamil di atas saling melaknat ini, hamil, dan suami tidak percaya kalau itu anaknya, dianggap itu adalah anak dari hasil zina istrinya. Maka anaknya ini namanya anak yang dinafikan dengan li'an, dengan laknat. Awalat zina, atau dia punya anak tapi anak hasil zina. Ya, misalnya sebelumnya, ya, sebelumnya mereka melakukan, tapi sebelum nikah akhirnya hamil, setelah itu dinikahkan. Anak ini anak zina namanya. Anaknya anak zina, waliyadzubillah. Ya, dia yang seperti ini kalau dalam bab nikah ya harus bertobat, kemudian nih akad ulang dengan mahar yang baru dan wali yang baru, ya. Kalau dalam pembahasan nikah. Tapi sekarang pembahasan warisannya. Kalau dia punya anak hasil dari li'an atau anak zina, ya, yang dia tinggalkan, berapa dapat ibunya? Kata beliau rahmallah, fatakunu asobatan lahu, maka si ibu dapat harta asobah, warisan secara ta'asib, yaitu seluruh sisa dari harta. Seluruh sisa dari harta. Fa illam takun fa asobatuha asobah. Masya Allah, kalau dia tidak ada, maka asobahnya asobah. Artinya asobah di sini, ya, disebutkan oleh para ulama, yaitu asobatul asobah, artinya asobatul asobahnya ibu, yaitu kerabatnya ibu, ya, kerabatnya ibu. Jadi anggaplah sekarang ada seorang meninggal terus tidak punya ahli waris sama sekali, tidak punya anak, ya, tidak punya apa-apa, ibunya juga sudah tidak ada, maka yang mendapatkan hartanya adalah kerabatnya ibunya. Ya, kerabatnya ibunya. Kerabat ibunya misalnya ya paman, bibi itu. Anggaplah kita kasus seperti itu. Tadi kalau dia tidak punya ahli waris semuanya kecuali ibu, ibunya dapat. Ibunya semuanya dapat. Kemudian kalau dia tidak punya ahli waris walaupun ibunya juga tidak ada, maka yang dapat di sini adalah asobatul ya, keluarganya ibu, ya, saudaranya ibu, ya, saudarinya ibu, ya, om atau tante daripada yang, ya, meninggal itu. Ini masya Allah. Demikian seterusnya. Pokoknya kalau tidak ada, beralih ke yang setelahnya lagi. Kalau tidak ada mewarisinya, beralih ke setelahnya lagi. Ini masya Allah terkait dengan ibu. Jadi intinya ibu ada empat keadaan. Kadang dia dapat seperenam, kadang dia dapat sepertiga dari sisa harta, kadang juga dia dapat sepertiga dari seluruh harta, kadang juga dia waris dengan ta'asib secara asobah. Ini empat keadaan ibu. Kemudian selanjutnya kata beliau rahimahullah ta'ala, faslun fi mirotsil jaddah, fasal terkait dengan warisannya nenek. Nenek menurut bahasa ini umum, ya, bukan bahasa kita. Kalau Makassar kan nenek kakek, ini maksudnya jaddah, ya, nenek dari yang ibu ya dari bapak atau ibu dari ibu. Ibu dari bapak atau ibu dari ibu. Kata beliau rahimallahu taala, walil jaddati idza lam takun ummun asudus. Masya Allah. Kata beliau, untuk nenek kalau dia tidak punya ibu, artinya qadarullah si mayit ini ibunya sudah tidak ada, tersisa neneknya, ibu dari ibunya atau ibu dari bapaknya, maka dia dapat sudus seperenam. Dia dapat seperenam. Wahidatan kanat am aktsar, apakah neneknya ini satu atau lebih dari satu? Maksudnya lebih dari satu gimana? Artinya sekarang anggaplah dia punya nenek dari ibu, masih hidup juga nenek dari bapaknya, berarti dua orang. Ya? Ada dua orang neneknya atau lebih dari dua orang. Maka kata beliau rahimallahu taala, ini semua dapat seperenam. Idza tahadain, kalau semuanya sama, ya. Kalau dia sejajar. Ya, kalau dia sejajar. Seperti yang para ulama sebutkan, ummul um ibunya ibu, wa ummul ab ibunya bapak. Ini kan samanya, sama kedudukannya, rata, sejajar. Ibunya ibu atau ibunya bapak. Iya, ibunya ibu atau ibunya bapak. Ini dua-duanya dapat seperenam. Dua-duanya dapat seperenam. Ini masya Allah. Ini kalau sama. Fa in kana ba'duhunna aqrab min ba'd. Kalau sebagian mereka lebih dekat daripada sebagian yang lain. Artinya sekarang enggak sejajar. Anggaplah sekarang yang hidup kita hayalkan ibunya bapak, ya, dengan ibu dari ibunya ibu. Ini masya Allah agak sulit dihayalkan ini. Jadi ini enggak sejajar. Saya gambarkan, ada orang meninggal, yang tersisa dari ahli warisnya adalah ibunya bapak dan ibu dari ibunya ibu. Berarti kan nenek buyut yang hidup. Iya, ini tidak sejajar. Apa yang harus dilakukan? Kata beliau rahmallah wa tarif, dibilang iya, fahuwa likurbahunna, maka ini untuk yang lebih dekat dari mereka. Artinya sekarang misalnya dia tadi kan dapat seperenam, nenek dapat seperenam. Tapi sekarang ya ada dua kasus. Pertama, ibu dari ibu, ibu dari bapak, dua-duanya sama-sama dapat seperenam. Tapi sekarang kasus kedua, yang hidup sama masih ada nenek, tapi satunya ibu dari bapak, yang satunya ibu dari ibunya ibu, nenek buyut. Maka yang dapat hanya nenek saja, nenek buyut tidak dapat. Karena ini masuk nanti dalam bab hajib, ditutupi warisannya. Tidak dapat karena ada yang lebih di dekat dari si mayit. Ya, ada yang lebih dekat dari si mayit. Nanti akan datang pembahasan al-hajbu, pembahasan ya bahwa kadang orang itu seharusnya tercatat dalam pembagian warisan, tapi dia ditutup oleh ahli waris yang lain. Dia ditutup oleh ahli waris yang lain. Ini pembahasannya, ada bab tersendiri nanti terkait dengan al-hajbu, pembahasan ya tertutup hak warisnya. Tertutup hak warisnya. Kemudian kata beliau rahmallahu taala, wa tarithul jaddatu wa ibnuha hayy. Dan jadda itu bisa mewarisi bersama anaknya yang hidup. Ya, bersama anaknya yang hidup. Ini masalah terkait dengan jadda ini, yaitu dia bisa mewarisi bersama ya ummul ab ini, dia bisa mewarisi bersama ibnaha al ab, anaknya ibu, anaknya bapak yang masih hidup, anaknya bapak yang masih hidup. Artinya dia tidak tertutupi dengan adanya anak dari bapak. Jadi tadi itu dia cuma tertutupi kalau ada nenek ya sebelum dia, itu baru tertutupi. Kalau ada anak saja bukan nenek, maka dia mewarisi. Misalnya ada kasus, berarti sekarang kasus ulang. Ada seorang meninggal, dia punya anak, ya, dia punya anak dan dia punya nenek. Ini nenek tidak tertutupi. Ini nenek tidak tertutupi. Karena tadinya itu kan bapaknya dapat 1/6, ibunya kan dapat 1/6 kalau ada ibunya. Tapi kalau tidak ada, naik ke nenek. Naik ke nenek. Jadi dia masih mewarisi kalau bersama anak dari bapak. Anak dari bapak. Tadi itu dia tertutupi kalau ada yang di bawahnya, yaitu tadi nenek, terus misalnya ya ada bapak. Ibunya bapak itu dapat. Tapi kalau ibunya bapak punya ibu lagi yang masih hidup, ini ibunya bapak, ibu dari ibunya bapak itu tidak dapat. Tertutupi dengan ibunya bapak. Ini masya Allah, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian kata beliau rahimallahu taala, wala yaritu aktsar min thalath jaddat. Ini khayalan ya. Ini khayalan. Kalau misalnya masih hidup 3 neneknya ke atas. Jadi dia meninggal, ada bapaknya, ibunya bapaknya masih hidup, ibu dari ibu bapaknya masih hidup, ibu dari ibu dari ibu bapaknya masih hidup. 3 tingkat ke atas. Ini kalau dikhayalkan masih ada seperti itu. Kata beliau, wala yaritu aktsar min thalath jaddat. Ya, tidak mewarisi lebih dari 3 nenek. Lebih dari 3 nenek. Itu beliau katakan ummul ummul ab, ummul jad. Ya, hanya ini saja. Dia mewarisi 3 nenek saja. Ibunya ibu, ibunya bapak, dan ibunya kakek. Saya ulangi, yang mewarisi dari nenek-nenek ini adalah ibunya ibu, ibunya bapak, ibunya kakek. Iya, selain itu tidak. Karena memang juga jarang ya hidup seperti ini yang lebih neneknya sampai 3. Jarang. Iya. Tapi kalau memang ada, maka hanya 3 yang berhak mendapat warisan. Ibunya ibu, ibunya bapak, ibunya nenek. Ibunya kakek. Ibunya, saya ulang, ibunya ibu, ibunya bapak, dan ibunya kakek. Ini yang dapat. Selain itu enggak. Terus kata beliau rahmallahu wa man kana min ummahatihin wa in alaun. Dan siapa yang merupakan ibu dari ibunya mereka dan sampai ke atas, wala taritu jaddatun tadli bi abin baina ummat baina ummain. Dan seorang nenek itu tidak mewarisi yang terletak setelah bapak antara 2 ibu, terletak setelah bapak antara 2 ibu. Ini lagi masya Allah, itu prakteknya tadi ya, karena yang mewarisi kan ibunya ibu, ibunya bapak, dan ibunya kakek. Adapun dari antara 2 ibu itu tentunya enggak, karena itu sudah ke atas. Maksudnya sekarang ibunya ibu, kemudian ya antara 2 ibu setelahnya lagi ada ab antara 2 ibu. Ada ab antara 2 ibu berarti sudah tingkat ya melebihi ke atas ya, dari antara 2 ibu. Ini enggak. Yang boleh tadi itu ummul ibunya ibu. Enggak boleh ibunya ibu lagi ya, ibunya kakek, ibunya nenek enggak boleh. Tidak dapat dia, tidak dapat warisan. Intinya kesimpulannya itu yang dipegang perkataan pertama, ummul ummul ab, ummul jad. Ini yang paling mudah didapatkan terkait warisannya nenek. Hanya 3 nenek saja, ibunya ibu, ibunya bapak, dan ibunya kakek. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, wala bi abin a'la minal jad. Tidak pula bapak yang di atasnya kakek. Tidak pula bapak yang di atasnya kakek. Maksudnya yaitu kalau kita membahas kakek berarti ya abul ab, bapaknya bapak itu kan kakek. Kemudian di atasnya lagi kan bapaknya kakek. Itu juga tidak mewarisi. Kenapa? Karena tertutup dengan di bawahnya. Ya, misalnya kakek kan tertutup dengan bapaknya. Bapaknya si mayit. Anggaplah kita kasus ada seorang meninggal, dia punya bapak, terus masih punya kakek, terus masih punya bapaknya kakek. Ya, punya bapaknya kakek. Ini masuk dalam masalah haji, masalah yang ditutupi warisannya. Ya. Kakek itu kan tidak dapat kalau ada bapak. Ya, kalau ada bapak. Tapi kalau tidak ada bapak, itu kakek dapat. kakek dapat, tapi bapaknya bapak, bapaknya kakek itu tidak dapat. Dan sampai ke atas tidak dapat. Ini kalau masih hidup kasusnya. Ini kasusnya kalau misalnya masih hidup. Jadi ke atas tertutup dengan sebelumnya. Itu kesimpulannya. Yang ke atas tertutup dengan sebelumnya. Iya, sebagaimana nanti sebentar ya kita mungkin akan masuk dalam pembahasan al-hajbu. Kalau sempat, kalau enggak maka kita akan singgung besok. Ya, kita akan lihat nanti akan lebih jelas di sana nanti kenapa bisa seperti itu. Apa yang menghalanginya? Kenapa bisa? Ini kita akan lihat di pembahasannya nanti pas di babnya. Pas di babnya. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, wa in khallafa jaddatai ummihi, masyaallah, wa jaddatai abihi, abihi sakotot ummu abi ummihi, ummu abi ummihi wal mirathu li thalath al baqiyat. Emisa, intinya kembali ke tadi ya. Kalau dia meninggalkan dua nenek. Ada dua nenek dari ibunya. Berarti ibunya ibu, ibunya nenek. Dan dua nenek dari bapak. Berarti ibunya bapak, ibunya bapak dan ibunya bapak. Tingkat ke atas, maka sakoto ummu abi ummihi, maka jatuh tidak berhak mendapatkan warisan ibu bapak dari ibunya. Ya, ibu bapak dari ibunya tidak dapat. Yang ke atas, wal mirat li salat al baqiyat, warisan hanya tiga sisa saja. Itu tadi yang kita sebutkan ummul um, ummul ab, ummul jad. Ibunya ibu, ibunya bapak dan ibunya kakek. Ya, ibunya kakek. Kalau lebih dari itu tidak dapat. Kalau lebih dari itu tidak dapat. Kemudian selanjutnya kata beliau rahimallahu taala, faslun fi mirati al banat. Fasal terkait dengan warisan anak perempuan. Ya, ini masalah sekarang pembahasan terkait dengan hak warisan anak perempuan. Kata beliau rahimallahu taala, lil bint annis, langsung. Ini sebagaimana di ayat kemarin, untuk anak perempuan langsung setengah dari harta. Itu kalau dia sendiri. Artinya ada seorang meninggal, tidak ada yang dia tinggalkan kecuali satu orang anak perempuan, maka anak perempuannya dapat setengah. Walil bintain fasa'idah tulusan. Sementara untuk dua anak perempuan, artinya kalau kasusnya dia meninggalkan dua anak perempuan, ya, dua anak perempuan, fasa'idah atau lebih dari dua, tiga ke atas, tulusan, mereka dapat dua per tiga. Dua per tiga. Ini untuk anak perempuan langsung kandungnya. Wabanatul ibn, dan anak perempuannya anak laki-laki, artinya cucunya, cucunya anak perempuan dari anak laki-laki. Dia punya anak laki-laki, anak laki-laki ini punya anak perempuan. Bimanzilatihinna idza adim, idza adimna, itu sama dengan kedudukan anak kandung kalau tidak ada. Artinya tadi sebenarnya cucunya tidak dapat kalau dia punya anak perempuan, tapi kalau tidak ada anak perempuannya maka cucu perempuannya dapat. Kalau tidak ada, fa ini jitama'na, kalau mereka berkumpul, maksudnya ada anak perempuannya terus ada cucu perempuannya, sakata banatul ibn, maka anak perempuan dari anak laki-laki tidak dapat. Ini yang saya katakan tadi, ini masuk nanti dalam bab al-hajbu. Jadi kalau kita bertanya, apakah iya cucu perempuan dapat warisan? Jawabannya tergantung. Kalau dia punya anak perempuan, maka cucu perempuan tidak dapat. Dan kalau dia tidak punya anak perempuan, maka cucu perempuan dapat. Ini masya Allah. Masalah ini, illa yakuna ma'ahunna au anzala minhunna dakar. Ya, kecuali katanya dia bersama mereka atau lebih rendah lagi dari mereka, yang laki-laki. Ia laki-laki. Artinya dia bersama mereka laki-laki atau lebih di bawah dari mereka ada laki-laki. Fayu'assibuhunna fima bakiya. Maka mereka mewarisi secara ta'asib pada sisanya. Artinya setelah dibagi semua, mereka dapat sisanya. Mereka dapat sisanya kalau ada. Wa in kanat bintun wahidatun wa banatu ibn. Nah, sekarang kasusnya. Itu tadi kalau banyak anak perempuannya atau tidak ada anak perempuannya tapi punya cucu perempuan. Sekarang kalau dia punya satu anak perempuan, kemudian dia punya beberapa cucu perempuan dari anak laki-lakinya, maka berapa ini? Lil bintnis wali banatil ibn wahidatun kana au akthar min dalika sudus takmilat ats-tsulutsain. Masyaallah. Maka untuk anak perempuannya setengah, tadi sudah kita bilang di awal, anak perempuan dapat setengah kalau satu orang saja. Kemudian untuk anak perempuan dari anak laki-lakinya, yaitu cucu perempuannya, satu ataupun lebih untuk mereka sepertiga, untuk menyempurnakan 2/3. Iya, semuanya mereka dapat seperenam, iya, seperenam dari takmilah dari tsulutsain, 2/3. Seperenam dari dua per tiga. Jadi berarti sekarang dia tidak terhijab kalau hanya satu. Jadi tadi tertutup kalau si mayit punya 2 atau lebih anak perempuan. Adapun kalau dia punya satu saja anak perempuan, maka satu anak perempuannya dapat setengah, kemudian cucu perempuannya dapat seperenam. Ini masya Allah. Kemudian illa yakuna ma'ahunna dzakarun fayu'assibahunna. Kecuali bersama mereka ada laki-laki lagi, maka dia mewaris secara ta'asib. Ya, karena ini kita sekarang belum membahas warisannya al-ibn, warisan anak laki-laki. Ya, warisan anak laki-laki. Jadi kalau ada anak laki-laki bersamanya anak laki-laki, maka dia waris secara ta'asib, bukan langsung bagian seperti tadi itu. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, fasrun fi miratil akhwat. Fasal terkait dengan warisannya saudari perempuan. Ya, saudari perempuan. Ini saudari perempuan ini dia waris bil rahim. Dia bisa tertutup kalau ya ada yang lain. Kata beliau rahimallahu taala, al akhwat lil abwain kal banat fi fardihin. Masyaallah. Saudari perempuan dari kedua orang tua, artinya saudari sebapak seibu, satu bapak satu ibu, ya, itu kalbana, itu seperti anak perempuan. Masya Allah, hukumnya saudari perempuan sebapak seibu, ya, hukumnya sama dengan anak perempuan terkait dengan fardihin, bagian mereka. Ya, sudah lewat kemarin kalau dia mewarisi secara kalalah, ya, yaitu beliau katakan wal akhwatu minal ab. Selanjutnya adapun saudari sebapak, ma'hun bersama mereka kabanatil ibn, maka sama hukumnya dengan anak perempuan dari anak laki-laki. Berarti sama hukumnya dengan cucu. Jadi bisa kita katakan dulu supaya tersimpulkan, saudari apa hukumnya? Maka kalau saudari si ibu sebapak sama dengan anak perempuannya. Tapi kalau saudari sebapak, ya, beda ibu, satu bapak beda ibu, maka ini sama dengan cucu perempuan. Hukumnya ma'al banat sawa'an, bersama anak perempuan sama bagiannya. Wala yu'assibuhunna illa akhuhunna. Masya Allah, tidak ada mewarisinya secara ta'asib kecuali saudara mereka. Tidak ada mewarisi secara ta'asib sisa mereka itu kecuali saudara laki-laki mereka. Ini masya Allah terkait dengan sisanya. Kemudian wal akhwat ma'al banat asobatun lahunna ma fadl. Masya Allah. Dan akhwat, saudari perempuan, kalau si yang meninggal punya anak perempuan, maka saudari perempuan itu asobah, dia warisi secara ta'asib kalau ada sisanya untuk mereka, kalau ada sisanya. Walaisa lahunna ma'ahunna faridatun musammah. Masya Allah. Jadi tertutupi Kalau si mayit punya anak perempuan, maka bibinya tidak dapat apa-apa. Iya, tidak ada faridho yang disebutkan. Tidak dapat apa-apa. Tidak dapat apa-apa. Jadi kalau kasus ada seorang meninggal, dia punya anak perempuan, terus dia punya saudari perempuan, maka saudari perempuan tidak dapat faridho yang disebutkan. Iya, boleh nanti dia wasiatkan kalau dia tahu itu dia tidak dapat. Kemudian berikutnya faslun al-ikhwa wal akhwat minan ini masya Allah. Tadi ada saudara sebapak, saudari sebapak seibu, terus saudari sebapak. Nah, sekarang faslun fi mirathi ikhwa. Sekarang fasl terkait dengan warisan saudara wal akhwat, saudari minan dari ibu, yaitu beda bapak tapi satu ibu. Beda bapak satu ibu. Kata beliau, al-ikhwa wal-akhwat minal sawa. Saudara atau saudari dari ibu, seibu, dari satu ibu, itu sama. Dakrohum wa untahum. Apakah laki-lakinya atau perempuan? Sama. Liwahidihim asudus. Langsung untuk salah satu dari mereka dapat seperenam. Dapat seperenam. Walil untayin asudusan. Ini untuk laki-lakinya. Untuk dua perempuan itu sudusan 2/6. Ya, 2/6. Fa in kanu aktsar min dzalik, kalau lebih dari itu, lebih dari 2, fahum syuraka'un fi tsuluts, maka mereka bersyirikat dalam 1/6. Ini sudah lewat juga kemarin penyebutannya di ayat. Ya. Terkait ini, jadi asalnya dia dapat 1/6, ya, 2/6. Tapi kalau mereka lebih dari 2, maka mereka berserikat untuk membagi 1/3. Jadi 1/3 ini tinggal dibagi, 1/3 dari harta tadi, anggaplah mereka punya harta 1 juta, kemudian 1 juta ini dibagi 3, hasilnya, kemudian hasilnya itu dibagi lagi, ya, untuk 3 orang atau 4 orang atau lebih dari bersaudari itu, dari bersaudara. Ini masya Allah dari yang bersaudari ini kalau, ya, ikhwah dan akhwat, seibu, tidak seibu sebapak atau tidak sebapak. Ya, tidak seibu sebapak atau tidak sebapak. Ini masya Allah. Kemudian setelah itu, ya, bab al-hajbu. Ini yang kita sebutkan tadi, bab al-hajbu. Orang yang ditutupi, ya, dari hak warisan. Asalnya dia mewarisi, tapi karena ada penghalangnya, karena ada penghalangnya dia tidak jadi dapat warisan. Dia tidak jadi dapat warisan. Iya. Nah, siapa saja ini? Nah, di sini beliau akan sebutkan orang-orang yang terhijabi dari warisan. Kata beliau rahimahullah taala, yaskutu waladul abwain bi thalathatin. Masya Allah. Iya. Waladul abwain, anak laki-laki dari kedua orang tua itu jatuh, maksudnya tidak mewarisi, bisalahkan dengan adanya 3 orang, al-ibn, wabni, wal-ab. Kalau ada anaknya dan anaknya anak dan bapaknya, artinya saudaranya tidak dapat. Kalau dia punya anak atau anaknya, anaknya anaknya atau bapaknya, omnya tidak dapat warisan. Bahasa kita, omnya, pamannya tidak dapat warisan. Kalau ada anaknya si yang meninggal, atau ada anaknya anaknya, atau ada bapaknya, ini hilang hak warisannya. Padahal asalnya kalau tidak ada anak, tidak ada anaknya anaknya, tidak ada bapaknya, maka omnya waris dengan taksib. Ini masya Allah. Wa yaskutu waladul ab biha ula'i salah. Dan waladul ab tadi itu anak dari kedua orang tuanya, berarti saudara seibu sebapak, begitu maksudnya. Nah, sekarang wayaskutu waladul ab, dan jatuh anaknya bapak, berarti saudara sebapak, biha ula itlat, dengan adanya 3 ini, berarti anak masih berarti om dari kakeknya, dari sebapak, berarti jatuh dengan adanya anak laki-lakinya, anak dari anak laki-lakinya, ya, dan anak laki-laki, anak laki-lakinya anak laki-laki dari anak laki-lakinya dan bapaknya. Wabil ah, demikian pula jatuh hak warisannya kalau ada saudara kandungnya, minal abawain, kalau ada saudara dari kedua orang tuanya. Berarti bisa kita katakan saudara sebapak bisa mewarisi kalau tidak ada saudara sebapak, seibu sebapak, dan tidak ada anak, tidak ada bapak, tidak ada anak laki-laki dari anak laki-lakinya. Dia tidak dapat warisan, yaitu saudara sebapak. Saudara sebapak tidak bisa mendapatkan warisan kalau ada anak laki-lakinya, atau anak laki-laki dari anak laki-lakinya atau bapaknya, serta saudara sebapak seibunya. Ini masya Allah. Kemudian wayaskutu waladul bi arba. Kemudian anaknya ibunya jatuh, maksudnya anak seibu, tidak sebapak, jatuh hak mendapatkan warisan bi arba'ah dengan empat. Jadi hijabnya ada empat. Ia menutupnya dari hak mewarisi empat. Apa itu? Kata beliau bil walad dengan anaknya. Dzakaron kana aw unsa? Apakah laki-laki atau perempuan? Wa waladul ibn, anak laki-laki dari anak laki-laki, itu cucunya. Wal ab, tertutup juga dengan bapaknya. Wal jad, tertutup juga dengan adanya kakeknya. Ini masya Allah. Ya. Jadi kalau ada anak laki-lakinya atau anak perempuannya, atau anak laki-laki dari anak laki-laki, cucu laki-lakinya, atau ada bapaknya atau ada kakeknya, maka anak seibu, saudara seibu, saudara seibu tidak dapat. Kemudian kata beliau rahmallahu wa yasqutul jad, hilang hak warisnya kakek. Ini yang saya bilang tadi, build up dengan adanya bapak. Jadi kalau ada seorang meninggal, dia punya ayah, terus ada masih hidup kakeknya, kakek gak dapat apa-apa, bapaknya yang dapat. Wa kullu jaddin biman huwa aqrabu minhu. Ini kesimpulan umum. Dan setiap kakek dengan orang yang lebih dekat dari si mayit. Yaitu kalau maksudnya misalnya ya, dia punya bapak, terus ada kakeknya, bapaknya kakek, bapaknya dari kakek kakeknya, bapak dari kakek kakeknya ke atas. Maka yang ke atas ini jatuh dengan yang di bawahnya. Misal anggaplah dia meninggal, sudah tidak ada bapak, tinggal kakek dan bapaknya kakeknya. Maka bapaknya kakeknya tidak dapat, kakeknya dapat. Tapi sekarang misalnya dia meninggal, tidak punya bapak, sudah tidak ada bapaknya, kakeknya sudah tidak ada, tapi bapaknya kakeknya masih hidup, dan bapaknya kakek kakeknya masih hidup. Wah sudah, yang di atas terhalangi dengan yang di bawah. Ini agak sulit dihayalkan. Ini kalau seandainya masih hidup ke atas, ya punya hayalan yang tinggi untuk menghayalkannya. Hayalkan dulu kalau meninggal ini hidup kakeknya atau kakek kakeknya atau kakek dari kakeknya, seperti itu. Jadi intinya setiap kakek menutup yang di bawahnya. Ia menutup yang setiap kakek menutup yang di atasnya. Setiap kakek menutup yang di atasnya. Kemudian faedah juga yang belum tak sebutkan ya, bahwa al-jaddah nenek dari ibu itu jatuh dengan adanya ibu. Ini kan sudah kita lewati tadi. Nenek dari ibu, nenek dari pihak ibu, jadi kita punya ibu. Ya, ibu punya ibu, berarti nenek kita. Nenek kita. Ini nenek itu jatuh dengan adanya ibu. Jatuh dengan adanya ibu. Ini masya Allah. Ini selesai beberapa orang yang jatuh hak warisannya. Setelah itu kita akan masuk dalam pembahasan bab al-asobat, yang mewarisi secara asobah, itu sisa dari harta. Kita sudah singgung beberapa dari yang mewarisi dengan asobah. Ini insya Allah kita akan ambil di pertemuan besok. Insyaallah taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi. Alhamdulillah rabbil alamin.